Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pendengar dan juga para pemirsa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kesehatan dan kesempatan serta pertolongan yang maha kuasa, sehingga dengan demikian kita masih bisa berubudiyah, masih bisa melakukan amal ketaatan dan kebajikan sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan kajian kita tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana an Usuliddiyanah karya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan iman kepada hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat atau perihal dan ahwal hari kiamat. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang azabul qabr dan juga fitnatul kubur, bahwa merupakan akidah ahli sunnah, mereka mengimani dan meyakini tentang azabul kubur dan juga fitnatul kubur. Fitnatul kubur yaitu pertanyaan malaikat munkar wa nakir kepada setiap mayit yang dikuburkan tentang tiga perkara. Yang pertama, marabbuk. Yang kedua, madinuk. Yang ketiga, man nabiyuk. Kemudian kondisi dan perihal seseorang di alam barzakh sesuai dengan jawaban tersebut. Jika dia menjawab dengan benar, dengan segala ketetapan, keteguhan hati dan juga dengan segala keyakinan, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan nikmat, mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Ruh dan jasadnya akan merasakan hal itu. Sebaliknya, waliyazubillah, jika dia tidak bisa menjawab, maka akan merasakan azab yang sangat pedih. Dan begitu juga dia akan selalu merasakan azab, kesulitan dan berbagai macam bentuk azab yang Allah perlihatkan kepadanya, dan juga Allah bukakan pintu menuju neraka baginya, waliyazubillah. Kemudian juga kita telah menjelaskan bahwa di antara akidah Ahli Sunnah, mereka mengimani tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kemudian selanjutnya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menjelaskan perkara dan perihal yang akan terjadi pada hari kiamat, yang akan terjadi pada yaumil akhirah, yaumil qiyamah. Faqala rahimahullah, wa nu'minu bi'adabil qabri wa naqulu innal hawdha wal mizana haqqun was sirata haqqun wal ba'tha ba'da al mauti haqqun wa anna Allah azza wa jalla yuqifu al ibada fil mawqifi wa yuhasibu al mu'minin. Kita mengimani azabul qabr dan mengatakan, meyakini sesungguhnya telaga dan juga mizan, timbangan pada hari kiamat adalah benar. Was-sirat dan juga sirat, yaitu jalan yang dibentangkan di atas neraka, adalah benar. Wal-ba'tha ba'dal maut, dan berbangkit, ya, kebangkitan setelah kematian adalah benar. Wa anna Allah azza wa jalla yuqiful ibad fil mawqif, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan manusia di suatu tempat, yaitu padang mahsyar. Wa yuhasibul mu'minin, dan akan melakukan hisab, perhitungan, yaitu akan dihisab amal-amal mereka, akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan masing-masing, ya, amalan manusia pada mereka. Ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, di antara perkara hal atau yang akan terjadi pada hari kiamat adalah al-mizan. Adapun masalah telaga telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian di antara hal yang diimani dan diyakini oleh ahli sunnah, bahwa di yaumil qiyamah ada timbangan, timbangan yang akan Allah tegakkan, timbangan yang akan Allah letakkan pada hari kiamat, yang akan menimbang amalan perbuatan manusia. Dalam hal ini telah terdapat dalam Al-Quran dan dalam sunnah, serta merupakan ijma' ahli sunnah, bahwa akan ada mizan, timbangan, timbangan keadilan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dalam surah Al-A'raf. Dan timbangan pada hari itu adalah benar. Maka barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, maka dialah orang-orang yang telah merugi. Diri mereka telah merugi disebabkan apa yang mereka kerjakan di dunia, yaitu mereka menzalimi ayat-ayat kami, yaitu mereka tidak beriman dengan ayat-ayat kami dan telah berbuat kezaliman. Hadis atau ayat ini menjelaskan tentang adanya mizan, timbangan pada hari kiamat, dan itu adalah hal yang benar. Dalam ayat lain juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, dan pada hari itu tidak seorang pun jiwa yang akan dizalimi, kendati hanya seukuran, ya, sebesar biji khardal, besar biji gandum. Ataina biha, maka kami akan mendatangkan hal itu, dan cukuplah kami sebagai atau yang akan melakukan hisab. Artinya tidak satu pun dari amalan seorang hamba kecuali akan didatangkan oleh Allah, sekecil apapun, walaupun sebesar biji sawi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan hal itu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu dan catatan para malaikat. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Ada dua kalimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi sangat berat dalam timbangan pada hari kiamat, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan, rawahu Muslim. Hadis yang pertama tadi rawahu Bukhari, bahwa at-tahur yaitu wudu, kesucian itu adalah sebagian dari keimanan atau separuh dari keimanan. Dan walhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan akan kebenaran al-mizan atau timbangan, bahwa itu hal yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, wal-mizanu haqqun, timbangan itu adalah benar. Kemudian juga berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi, maka ahli sunnah wal jamaah telah ijma' tentang kebenaran al-mizan. Kemudian bagaimana sifat mizan tersebut, timbangan tersebut? Kalau kita perhatikan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang mizan, timbangan, maka kita akan dapatkan dan simpulkan bahwa timbangan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat dan Allah rendahkan timbangan itu. Ya. Allah angkat timbangan sebagian kaum dan Allah rendahkan timbangan sebagian kaum. Kemudian timbangan tersebut yaitu akan menimbang, ya, sekecil apapun, ya, timbangan atau amalan yang paling terkecil itu akan ditimbang, kendati mungkin sekecil, ya, atom, maka akan ditimbang dalam timbangan keadilan itu. Kemudian timbangan tersebut sangat, ya, benar dan tidak ada yang meleset, tidak ada bisa bertambah dan berkurang. Timbangannya, timbangan yang adil, tidak ada yang bisa bertambah dan berkurang. Kemudian timbangan tersebut, ya, memiliki dua daun timbangan, ya, kanan dan kiri, bahwa di sana akan diletakkan amalan manusia, amalan hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari dua timbangan tersebut, daun timbangan tersebut, ia akan berat atau akan ringan sesuai dengan amalan dan perbuatan seorang hamba. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan hadis Abi Hurairah, arsyuhu 'alal ma', bahwa arsy Allah di atas air. Jadi di langit ketujuh di atasnya ada air, dan di atas Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tinggi di atas arsy. وبيده الأخرى والميزان, dan di salah satu tangan Allah, Allah memiliki dua tangan, dan salah satu tangan Allah yaitu ada mizan, timbangan. يخفض ويرفع, Allah angkat dan Allah turunkan timbangan itu. Hadis rawahul Bukhari. Jadi Allah akan mengangkat timbangan dan akan meletakkan atau merendahkan timbangan itu. Kemudian juga bahwa semua akan ditimbang. Ada dua daun timbangan, ya, sebagaimana dalam hadis bahwa di hari kiamat akan dipanggil oleh salah seorang dari hambanya, kemudian Allah akan perlihatkan kepadanya catatan-catatan amal perbuatannya, dibentangkan di hadapannya 99 catatan amal kebajikan yang panjang catatan tersebut sepanjang mata memandang, ya, 99 catatan. Lalu Allah bertanya, apakah engkau mengingkari, ya, catatan amalan tersebut? Maka seorang hamba mengatakan, tidak ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau memiliki kebaikan? Dia menjawab, tidak ya Allah. Tapi Allah mengatakan, pada hari ini kamu tidak dizalimi. Kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami, yaitu tatkala seorang hamba tersebut mendengar hal itu, maka dia kaget. Maka dikeluarkanlah satu lembaran kartu yang tertulis di dalamnya, La ilaha illallah. Maka timbangan tersebut diletakkan dalam satu daun timbangan, maka 99 catatan amal kejahatannya itu pertebangan, sehingga yang berat dalam timbangan adalah satu kartu yang tertulis di dalamnya, La ilaha illallah. Jadi ada kifatan, dua daun timbangan, dan itu kita iman dan kita yakini. Kemudian apa yang akan ditimbang, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah? Yang akan ditimbang dalam timbangan keadilan itu ada tiga yang akan ditimbang. Yang pertama yaitu lembaran catatan amal kebajikan, oh, amal seorang hamba, ya, itu akan ditimbang sesuai dengan hadis bitaqah, ya, hadis kartu tadi, yaitu satu kartu yang tertulis di dalamnya La ilaha illallah. Itu lembaran catatan amalan seorang hamba, itu akan ditimbang. Kemudian yang kedua yang akan ditimbang, amalan itu sendiri akan ditimbang. Sebagaimana tadi, At-tahur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan. Walhamdulillah amalan, ucapan seorang hamba, amalan, maka akan ditimbang. Dan itu akan memenuhi timbangan, akan berat timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga dalam hadis, dua kalimat kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ringan untuk kita ucapkan dan berat dalam timbangan. Kemudian yang ketiga yang akan ditimbang adalah manusia itu sendiri, pelaku dan yang berbuat amalan tersebut. Dan ini sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yawm al-qiyamah fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah thumma qal iqra'u fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seorang yang kekar, yang gemuk. Akan tetapi dia timbangannya tidak ada sama sekali di sisi Allah, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah, walaupun seukuran beratnya sayap lalat. Sayap lalat apa? Tidak ada sama sekali ya timbangannya. Begitu ya hinanya seorang hamba yang dia tidak memiliki amal kebajikan sama sekali, maka akan ditimbang. Kendati dia gemuk, kendati dia itu ya kekar badannya, kuat, tapi ternyata fisik yang kuat, yang kekar, yang gemuk itu ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah, maka Allah tidak akan meletakkan timbangan baginya. Fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Kami akan tidak tegakkan ya timbangan, letakkan timbangan baginya. Artinya tidak ada timbangannya sama sekali, karena tidak ada kebajikannya, ya tidak ada kebaikannya. Wal iyazu billah. Kemudian merupakan akidah ahli sunnah. Begitu juga dalam hadis lain, ya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil sesuatu, maka dia memanjat sebatang pohon. Begitu datang angin, tersingkaplah betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Betis yang kurus, ya, tidak berdaging. Maka para sahabat tertawa. Nabi berkata, "Ma tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" Ya, karena melihat kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Larijlu Abdullah أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. Bahwa betis, ya, Abdullah bin Mas'ud pada hari kiamat itu sungguh nanti akan lebih berat dalam timbangan daripada Bukit Uhud. Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan betis yang kurus, yang kerempeng, yang kurus, yang tidak berdaging itu menjadi berat? Karena betis kaki yang berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Kaki betis yang berjalan untuk berjihad. Kaki yang berjalan untuk menuju masjid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa mengintrospeksi diri. Anggota badan yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau waliyazubillah untuk melakukan hal-hal yang terlarang, yang tercela dalam agama? Kemudian timbangan tersebut hanya satu. Kendati Allah sebutkan dalam ayat, yaitu mawazin dalam bentuk majmu', ya, banyak timbangan, tapi yang benar adalah timbangan itu satu. Tapi disebutkan dalam bentuk, ya, majmu', yaitu makna yang banyak sebagai pengagungan terhadap timbangan itu. Kemudian, apakah orang-orang kafir juga akan ditimbang amalan mereka? Keumuman dalil yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa orang-orang kafir juga akan ditimbang amalan mereka, tapi hanya ditimbang kejahatan mereka, kemudian tidak ada kebaikan mereka. Ya, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan, ya, menegakkan timbangan bagi mereka di akhir kelak, karena tidak ada kebaikan mereka, hanya kejahatan. Begitu diletakkan dalam satu daun timbangan, maka akan berat kejahatan itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, was-siratu haq, dan as-sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka, yaitu benar, merupakan akidah ahli sunnah bahwa jalan menuju surga, ya, begitu manusia telah selesaikan dalam timbangan, telah dihisab oleh Allah, kemudian mereka akan menuju surga. Maka untuk masuk ke dalam surga masih ada satu jembatan, jembatan yang akan dilewati, yaitu sirat, jalan yang dibentangkan di atas api neraka. Dan manusia akan melewati, manusia pasti akan, masing-masing dari kita akan melewati hal itu. Tapi tidak ada kepastian untuk bisa cepat untuk sampai masuk ke dalam surga. Dan itu semua tergantung kepada amalan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Dalam surah Maryam ayat 71. Dan tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Waridwa itu melewati. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan itu adalah suatu keputusan, ya, keputusan yang pasti dari Rabbmu. Ya, Allah telah menentukan, mentakdirkan, memutuskan bahwa semua akan melewati. Akan tetapi tidak ada jaminan untuk bisa selamat, kecuali orang-orang yang dibimbing oleh Allah di dunia untuk berjalan di atas syariat. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayad'uuhum," maka Allah menyeru hambanya, "Ya, wa yudrabu as-siratu baina dhahrani jahannam," kemudian dibentangkan, diletakkan sirat, ya, jembatan di atas, ya, neraka. Fa akunu awwalu man yajuzu min ar-rusuli bi ummati. Maka kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka aku orang yang pertama sekali akan melewati dengan umatku. Jadi umat Nabi yang akan pertama sekali. Beliau orang yang pertama sekali dalam barisan terdepan kepada umatnya akan melewati hal itu. Baru nanti umat-umat yang lain. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewati sirat tersebut, apakah Nabi langsung masuk surga? Belum. Nabi masih menunggu umatnya. Di pinggir, ya, di ujung jembatan atau sirat yang telah dilewati oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para anbiya, maka di sana mereka berdiri. Pada hari itu tidak seorang pun yang berbicara, yang berkata, kecuali para rasul. Dan tidak ada perkataan para rasul pada hari itu, kecuali hanya mengucapkan Allahumma sallim, sallim. Hadis rawahu Bukhari. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul. Pada hari itu tidak seorang pun yang akan berbicara kecuali para rasul. Dan perkataan para rasul hari itu tiada lain kecuali hanya mendoakan keselamatan bagi umatnya. Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Semoga kita semua termasuk ke dalam doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, termasuk pada umatnya yang diselamatkan di dalam melewati jembatan tersebut. Lalu bagaimana sifat dari jembatan yang dibentangkan di atas neraka tersebut? Dari kumpulan hadis yang menjelaskan tentang hal itu, disimpulkan bahwa jembatan tersebut dahtun mazallah, yaitu sangat licin. Ya, dengan mudah kaki yang berjalan yaitu akan tergelincir, sangat licin sekali. Dan di pinggir kiri kanan jalan tersebut atau jembatan tersebut ada khatatib, kalalib, yaitu kaitan-kaitan yang akan mengayat orang yang berjalan di atas jalan itu. Dan yang ketiga, jembatan tersebut atau jalan tersebut sangat tipis, sangat kecil, tipis. Adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf. Dia lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Kita tidak bisa membayangkan, ya, kalaupun jembatan yang kita lewati di dunia itu ukurannya setapak, ya, dan itu mungkin biasa saja jembatannya, tidak licin, maka kita sulit untuk bisa selamat atau berjalan sampai ke seberang. Lalu bagaimana ikhwatul iman, jembatan yang tipis, yang halus, lebih halus, lebih tipis dari sehelai rambut, dan lebih tajam dari pedang, dan itu pun licin, maka siapa yang akan bisa selamat? Akan tetapi manusia melewati jembatan tersebut itu tidak berdasarkan keahlian dan juga kekokohan dan, ya, bentuk fisik mereka yang sehat. Akan tetapi berdasarkan amalan mereka masing-masing. Akan tetapi sesuai dengan kondisi mereka di dunia, secepat apa mereka berjalan di atas jalan Allah yang dibentangkan di dunia ini yang Allah syariatkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang di dunia ini bergegas, bersegera untuk mengikuti jalan Allah, kebenaran, dan dia amalkan, dia istiqamah di atas kebenaran itu sampai akhir hayatnya, maka di akhirat kelak dia akan bersegera dengan cepat dia melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka itu. Tapi sebaliknya, jika di dunia dia tidak mau ikuti jalan Allah, atau dia bermalasan, atau tidak bergegas dan bersegera untuk mengikuti kebenaran, atau dia tidak istiqamah dalam jalan tersebut, maka sesuai dengan perbuatan dia, begitu juga dia akan melewati jalan itu. Maka dalam hal ini, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada mereka yang berjalan ke maril barq, bagaimana ya kilauan al-barq, yaitu kilat begitu cepat, bagaimana kita melihat kilat begitu kelihatan kemudian naik kembali begitu cepat sekali. Ada di antara mereka yang akan berjalan ya, yaitu bagaikan seorang ya lelaki yang berlari dengan kencang. Ya. Ada juga yang berjalan bagaikan merih, seperti angin yang lewat. Ada yang berjalan seperti terbangnya seekor burung yang cepat, kat mayr tayr. Ada yang merangkak. Ada yang merangkak, dia berjalan kemudian dia terjatuh. Kemudian dia bisa masih tergantung-gantung. Kemudian dia kembali berdiri, terjatuh lagi terus. Dan ada yang tidak bisa melewati, dia langsung jatuh ke dalam neraka waliyazu billah. Ada yang berjalan ya mungkin telah terluka karena kaitan-kaitan yang ada di pinggir jalan tersebut mengait dia, dia terluka tapi bisa selamat. Ada yang mereka, sebagian hadis, mereka jatuh ke dalam neraka wal iyazu billah. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, dan itu sebagian dalam hadis, tergantung kepada amalan seseorang, dan kita meyakini hal itu. Maka dunia tempat kita beramal, dunia tempat kita beramal dan bercocok tanam, menebar benih kebaikan, maka berbuat amal kebajikanlah, berbanyaklah beramal ketaatan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia, karena itulah sebab yang dengannya seorang bisa selamat di dalam melewati jalan yang dibentangkan di atas api neraka. Para pemirsa, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, Imam Abdul Hasan Asy'ari menjelaskan, wal ba'tsa ba'da al mauti haqq, dan ahli sunnah mengimani, meyakini al ba'ts, kebangkitan setelah kematian, itulah benar. Al ba'ts maksudnya adalah yaitu manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikeluarkan dari kubur mereka. Jadi begitu terjadi, Allah tiup, diperintahkan malaikat untuk meniup seruling ya yang akan mewafatkan seluruh manusia, kemudian mereka mati semuanya. Kemudian tiupan yang kedua, wa munkhifa fis suri ya, maka unufikha fihi ukhra fa idahum qiyam yanzurun. Kemudian ditiup seruling sangkakala yang kedua, maka mereka akan bangkit ya dari kubur mereka. Mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangkit dari kuburnya. Dan itu adalah al-ba'tsu. Ya. Itu adalah al-ba'tsu. Dan masalah kebangkitan ini ya sangat banyak dalil yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Ya. Bahwa Allah akan menghidupkan ya makhluknya atau manusia dari kemudian mengeluarkan dari alam kuburnya. Kenapa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena akan digiring pada padang mahsyar. Ya, sebagaimana menjelaskan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wa anna Allah azza wa jalla yuqifu al-ibad fil mawqif. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan hambanya di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang hari kebangkitan itu. Ya, akan dibangkitkan semuanya dalam kubur. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan pada mereka, bala, benar mereka akan dibangkitkan. Ya. Wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Bahkan demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan di dunia, dan itu adalah sangat ringan bagi Allah. Ya. Begitu juga dalam hadis Jibril. Tatkala Jibril bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang iman, dalam sebagai riwayat Imam Bukhari jelaskan, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'min bil ba'thi. Wa iman itu engkau beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikatnya, dan beriman dengan kitab-kitabnya, dan beriman dengan hari perjumpaan dengan Allah itu yaumul qiyamah, dan beriman kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari kebangkitan. Ya. Sungguh sangat banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian hal yang berkaitan dengan kebangkitan ini, bagaimana manusia dibangkitkan dari alam kuburnya? Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebagian hadis, yaitu begitu mereka dibangkitkan oleh Allah, bahwa Allah ya dihidupkan oleh Allah, ya Allah ingin menghidupkan mereka, Allah turunkan ya minas sama, dari langit hujan, lalu mereka tumbuh, bagikan tumbuhnya yaitu bawang, kemudian tidak seorang pun dari manusia, laisa syai'un minal insani illa yubla, semua dari jasad manusia itu telah hancur luluh, illa adman wahidan, kecuali satu tulang, yaitu ajabud dhanab, tulang ekor, ya, dan itu yang tidak hancur. Kenapa demikian? Faminhu yurakkab al-khalqu yawmal qiyamah, dari ya sepotong tulang ekor yang tersisa itu, dari situlah Allah akan memulai kembali ya menciptakan, mengumpulkan kembali daging-daging mereka. Dan itu kita yakini, hadis ini riwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian hari berbangkit tersebut hari yang sangat mengerikan. Pada hari tersebut akan terjadi ya, terjadi kiamat. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua alam semesta ini akan hancur. Ya, berantakan. Ya. Matahari, bintang-bintang, langit semua akan berantakan, akan hancur. Dan pada hari tersebut manusia, ya, kondisi dan keadaan manusia sungguh sangat mengerikan. Sampai-sampai ya wanita yang sedang menyusui anaknya itu akan melepaskan ya bayinya. Dan bahkan sampai kata Allah, seorang atau wanita yang hamil itu akan gugur kandungannya. Dan manusia pada hari itu terlihat seperti orang yang sedang mabuk, tapi mereka tidak mabuk. Kan tapi kena azab Allah yang sangat syadid, yang sangat pedih sekali, azab yang sangat berat sekali. Pandangan mata manusia tatkala itu memelotot, terbuka, mata mereka terbuka dan tidak berkedip. Kemudian pada hari itu manusia merasakan kondisi yang tidak bisa dibayangkan, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Dan tatkala manusia dibangkitkan, dikumpulkan padang mahsyar, bagaimana kondisi manusia? Sebagaimana dalam hadis jelaskan bahwa mereka dikumpulkan, digiring padang mahsyar, telah dibangkitkan oleh Allah, digiring padang mahsyar dalam kondisi hufatan urat. Hufat tidak bersandal dan urat dalam keadaan telanjang, tidak berbaju. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka pertama sekali. Sebagaimana Allah memulai ciptaan kalian, maka kalian akan kembali seperti itu. Lalu tatkala itu dan lihat kondisi seperti itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah manusia tatkala itu tidak saling melihat aurat mereka? Tidakkah lelaki melihat aurat wanita?" Nabi SAW yang mulia mengatakan, "Wal amru ashaddu min dhalika ya Aisyah." Bahwa kondisi dan keadaan manusia pada hari itu sangat dahsyat, tidak bisa dibayangkan. Mereka tidak lagi akan terlihat, akan ada keinginan untuk melihat hal itu. Masing-masing telah sibuk dengan dirinya sendiri. Manusia ingin selamat, masing-masing ingin menyelamatkan diri. Jadi mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian itu sebagaimana jelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir dikumpulkan oleh Allah, digiring ke padang mahsyar setelah mereka dibangkitkan. Maka dalam kondisi mereka itu dia digiring, diseret oleh Allah, orang-orang kafir dalam wajah yang tertelungkup, dalam keadaan buta, tuli dan bisu. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ kullama khabat zidnahum sa'ira. Jadi kami kumpulkan mereka, digiring, nahsyuruhum, kami akan giring mereka, dikumpulkan. Ala wujuhihim, dalam keadaan wajah yang tertelungkup, digiring oleh Allah, dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Dan tempat mereka adalah jahannam. Begitu berkurang, panasnya neraka itu akan ditambah oleh Allah. Waliyazubillah. Adapun orang-orang yang bertakwa, maka dikumpulkan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Dan pada hari itu Allah mengumpulkan orang-orang bertakwa menuju Allah wafda, dengan dikumpulkan dan kondisi yang sangat dimuliakan oleh Allah, digiring dengan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu akan dikumpulkan hewan atau binatang ternak. Wa idza al-wuhushu hushirat. Semua hewan ternak akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang jelaskan tadi bahwa manusia dikumpulkan dalam kondisi uratan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersandal. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qan ar-rijalu wan nisaa yanzur ba'dhuhum ba'dha. Laki dan wanita, apakah mereka tidak saling melihat satu dengan kepada yang lain? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Perihal dan ahwal dan kondisinya Aisyah lebih dahsyat dari sekedar orang yang masih terbesit dalam hatinya untuk melakukan hal itu. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, mereka dikumpulkan, dikumpul ke padang mahsyar dalam kondisi seperti tatkala pertama sekali mereka diciptakan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. wa'dan alaina, sebagaimana kami memulai ciptaan begitu kami akan mengembalikannya, dari satu janji atas diri kami. Kemudian yang pertama sekali akan dipakaikan kepadanya pakaian adalah Ibrahim, wa awwalul khalq awwalul khalaq khalaiq yuksa yaumil qiyamah Ibrahim, bahwa orang atau nabi yang pertama sekali, orang yang pertama sekali akan dipakaikan pakaian kepadanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yuhsyurun nas au yuhsyarun nasu yaumil qiyamah ala ardin bayda, di mana mereka akan dikumpulkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa, ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, jadi kembali kita bicara tentang masalah al-hasyar, yaitu mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan padang tersebut di tanah yang ya luas, yang rata, tidak berbukit dan tidak ada gunung, tidak ada lembah, dan bumi yang telah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, ya. Bahwa bumi yang ada sekarang ditukar oleh Allah. Karena tidak cocok untuk bumi tempat manusia akan dikumpulkan, sana di sana akan ada peradilan yang maha adil, ya. Karena bumi dunia ini banyak kezaliman, perbuatan dan dosa, pertumpahan darah, maka tidak cocok. Maka ditukar oleh Allah bumi tersebut, dan padang yang luas, tidak ada pohon, tidak ada ya rambu-rambu, tidak ada satupun yang bendera seorang pun yang berkibar atau tempat khusus yang menunjukkan ya tempat seseorang, semuanya dikumpulkan. Dan dalam kondisi seperti itu manusia dikumpulkan dalam keadaan ya tidak berbaju, tidak bersandal, dan mereka ya merasakan bagaimana kondisi yang sangat dahsyat. Matahari ya sangat rendah sekali, seukuran 1 mil atau 2 mil. Manusia bermandikan keringat, ada yang menutupi mata kakinya, ada yang sampai pada lututnya, ada sampai pada pinggangnya, ada yang menutupi ya mulutnya sesuai dengan amalan mereka. Kemudian pada hari itu manusia akan berusaha untuk lari dari siapapun. Yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ya. Pada hari itu manusia akan berusaha lari dari saudaranya, dari orang tuanya, dan dari istrinya, karena manusia hanya memikirkan diri masing-masing. Dan mereka akan dikumpulkan pada padang mahsyar yang satu hari itu ya ukurannya yaitu 50 alf sana. Ya, satu hari itu sama dengan ukuran 50 alf sana, 50 ribu tahun hari di dunia. Matahari sangat dekat, kurang 1 mil, mereka mandikan keringat sesuai dengan amalan mereka. Mereka dikumpulkan begitu ada dan terlihat dalam satu pandangan, tidak ada dan tersembunyi. Dan begitu juga mereka akan mendengar ya seruan atau panggilan di mana saja mereka berada, ya semua akan sampai kepada telinga mereka. Nah, tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bagaimana dalam hadis bahwa mereka manusia kondisi yang sangat dahsyat. Maka mereka manusia tidak mampu lagi menahan dan menghadapi kondisi yang seperti itu. Lalu mereka ingin disegerakan oleh Allah, ya, dihisab, dijelaskan, ingin keputusan yang segera. Maka tatkala itu mereka, ya, mencari syafaat. Mereka datang ke Adam, mereka datang ke Nuh, mereka datang ke Ibrahim, mereka datang ke Musa, datang ke Isa alaihi wassalatu wassalam. Mereka semua memberikan uzur, kami tidak mampu melakukan hal itu. Maka begitu mereka ya menyampaikan, datanglah kepada seorang hamba yang telah dimuliakan oleh Allah, datanglah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang pada nabi kita meminta syafaat. Maka Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita jelaskan dalam syafaat, yaitu pergi menjumpai Allah, bersujud di bawah arasy Allah, memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salatu Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa', Muhammad angkat kepalamu dan memintalah kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat, kamu telah diberikan izin untuk melakukan atau memberikan syafaat. Maka tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali diingat oleh beliau adalah kita umatnya, umatku, umatku, umatku, umatku ya Allah. Maka tatkala itu ya Nabi dibangkitkan, dikumpulkan bangsa, maka diletakkan di posisi yang lebih tinggi dari tempat nabi-nabi yang lain, di tempat umat-umat yang lain. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala ya, atau sebelum terjadi minta syafaat tadi, Nabi ya dipakaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pakaian yang ya khadra, pakaian hullatun khadra, baju atau pakaian yang hijau ya. Kemudian maka itulah maqamul mahmud yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, begitu manusia di padang mahsyar, kemudian setelah itu Allah akan melakukan hisab ya. Tapi kena waktu yang membatasi kita, karena pembahasan masalah hisab ini juga pembahasan yang panjang, ada hal-hal yang perlu dijelaskan, harus kita ketahui ya. InsyaAllah pada waktu yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, memudahkan urusan kita untuk mempersiapkan bekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakul khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaAllah menambah wawasan keilmian kita, menambah keimanan bagaimana disampaikan ya di hari akhirat nanti. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami ya di layanan telepon ya di 0218236543, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ya di 021 823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Rizati di Pamulang. Iya, silakan. Ini Pak Ustadz, gimana kalau aku punya prinsip yang penting menjalankan perintah-perintah Allah saja, mentaati gitu, menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan kebaikan-kebaikan, jadi jangan berbuat jahat gitu. Jadi nggak perlu mendramatisir kehidupan di akhirat karena bikin stres gitu. Jadi pasrah aja gitu Pak Ustadz. Baik. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Salam terhormat. Ya, ya. Terima kasih pada ibu yang bertanya. Jadi bagaimana kalau seorang dalam hidupnya memiliki prinsip yang penting saya beramal, ya, melakukan kebajikan, mendapat kebaikan, meninggalkan larangan, dan tidak perlu memikirkan firyal dan ahwal yaumul qiyamah. Bagaimana prinsip seperti itu? Ya, karena itu menambah saya stres. Bahkan kita katakan bahwa dengan kita mempelajari perihal dan ahwal yaumul qiyamah, itu akan semakin menghibur kita dan memotivasi kita untuk selalu beramal, dan menanamkan dalam diri kita kewaspadaan yang tinggi dari terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang. Naam, kita dalam hidup ini harus beramal. Apa yang memotivasi kita untuk beramal? Saya ingin bertanya kepada ibu atau semua para pemirsa, apa yang memotivasi kita untuk beramal dan terus tetap teguh istiqamah di atas perintah-perintah Allah itu? Dan kita memiliki sifat ya kemanusiaan, kita sebagai manusia, tabiat manusia, terkadang futur, terkadang bosan, ya, terkadang semangat, Ya, seperti itu. Dan manusia tidak terlepas dari kesalahan. Ya, terkadang terjerumus karena jiwa yang mengajak pada kejelekan. Atau mungkin teman atau syaitan yang selalu mengajak pada kejahatan. Jadi manusia tidak terlepas dari kesalahan. Nah, lalu apa yang akan menjadikan mereka termotivasi untuk terus beramal, untuk bersemangat? Begitu kendur semangatnya, semangat lagi memotivasi agar iman bertambah. Maka tiada lain kecuali adalah dengan kita menghayati, merenungi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Yaumul Qiyamah, tentang surga dan neraka. Begitu kita membaca perihal hari kiamat, tentang surga, kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, kita terhibur, kita termotivasi, kita terus ya bersemangat untuk beramal, karena kita mengharapkan ya surga Allah, kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, ya bagaimana di surga melihat wajah Allah. Bagaimana seluruh kenikmatan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilihat, tidak bisa kita bayangkan, tidak terbesit dalam benak pikiran kita, melebihi semua yang kita bayangkan. Ya, seperti itu. Jadi itu malah memotivasi kita. Nah, begitu kita membaca tentang waliyazu billah, tentang neraka, tentang azab, tentang perihal manusia, maka kita termotivasi untuk terus semangat beramal dan meninggalkan hal-hal yang tercela, hal yang terlarang, karena itulah sebab yang akan menjerumuskan ke dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi sebaliknya, bukan menambah stres. Maka kalau kita lihat kehidupan para sahabat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita merasakan hati dah semakin ya mengkristal, telah keras, apalagi di zaman sekarang ini, hati manusia telah banyak yang telah keras, hati yang telah rusak, jiwa yang telah ya gersang. Kenapa? Ya, dunia, maksiat, dan juga kelalaian bermacam. Nah, itu membuat kita gersang hati, mata yang sulit untuk bisa menangis tatkala mendengar firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhihi min ladzat." Banyaklah kalian mengingat, ya, merenungi, yaitu kematian. Nah, kenapa? Karena kalau kematian, so kita ingat, maka kita termotivasi, enggak ada yang kekal di dunia ini, enggak ada yang selamat kecuali dengan amal. Jadi prinsip itu jelas tidak benar, ya ibu yang bertanya dan para pemirsa, keliru, ya, bukan menambah stres. Yang menambah stres ya tentu orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik. Tapi seharusnya itu bukan menambah stres, tapi itu malah mengembalikan mereka ke jalan kebenaran. Ya, kita yakin itu. Jadi baca Al-Quran, dan Al-Quran kita ketahui, ya, itu bicara tentang masalah hari kiamat, dan bahkan seluruh para rasul diutus oleh Allah tidak luput dari memperingatkan umatnya, mengabarkan tentang hari kiamat, yaumul akhir. Ya, jadi itu adalah perkara yang wajib kita pelajari, ya, bukan untuk kita tinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk Ibu Ismawati yang berada di Pamulang. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mendapatkan share dari WhatsApp. Di situ ada salawat yang disebarkan dan tidak disebutkan pula sumbernya, di mana di akhir salawat tersebut berbunyi ku memujinya, yaitu Muhammad SAW, secara rahasia dan terang-terangan, yang benar-benar hak di atas Islam dan iman. Ya Tuhan kami, dengan berkat Al-Mustafa Al-Adnani, yaitu Muhammad SAW, ampunilah dosaku dan perbaikilah keadaan diriku. Apakah salawat yang saya dapatkan tersebut kata-kata yang sudah sesuai atau tidak, Ustaz? Terima kasih kepada saudara yang bertanya di Bogor, ya, barakallahu fi. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ya, apa yang di-share ya di dunia atau media sosial, medsos, itu sebenarnya ya bukan sumber ilmu. Jadi oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ikut serta menebarkan suatu kebatilan. Dan berusahalah untuk menebarkan kebaikan. Jadi tidak semua yang kita baca, kita dapatkan, ya, atau mungkin kopas, copy, paste, kan begitu, atau mungkin kopas dari grup sebelah, itu istilah yang banyak beredar tentang masalah medsos itu, kemudian kita lepas tangan, merasa udah, saya selamat. Tidak. Maka kalau kita yakin suatu kebenaran, tebarkan, tentunya dengan dalil-dalilnya. Tapi kalau hanya ya isu yang beredar atau opini yang ingin ditebarkan, ingin membangun opini dan sejenisnya, atau hanya ya qila wa qal, maka jangan ikut menebarkan atau share hal-hal yang seperti itu, karena akan malah menambah dosa. Nah, tentang masalah hal yang disampaikan tadi tentang salawat, ya, Nabi, agama telah sempurna. Sahabat itu bertanya pada Nabi, ya, bagaimana kami bersalawat kepadamu, ya Rasulullah? Kami telah tahu bagaimana ucapkan salam. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Ya ladhina anu inna Allah malaikatahu yusallu la'alan nabi. Ya ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi, mengucapkan salam. Para sahabat telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Dan bagaimana kami bersalawat kepadamu, ya Rasulullah? Kata Nabi, Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, naka hamidum majid. Sampai akhir salawat yang kita hafal itu, ya, salawat Ibrahimnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena tiada perbedaan lafaz tentang juga bersalawat kepada mungkin keluarga dan istri-istri beliau, ya, itu perbedaan yang boleh kita ucapkan karena sahih. Jadi itu salawat diajarkan, itu salawat diucapkan para sahabat. Atau dengan yang singkat lagi, Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli wa sallim alaih. Yang lebih singkat lagi, karena Allah memintakan, ya ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allahumma salli wa sallim alaihi ala Muhammad. Seperti itu. Itu yang lebih singkat, ya. Nah, itu yang diajarkan Nabi, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menambah salawat-salawat yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada ya landasannya, apalagi salawat-salawat yang ada dalamnya berbau makna-makna yang mengandung makna-makna yang terlarang. Ya, bahwa dalam kita bersalawat, dalam kita memohon kepada Allah, kita langsung kepada Allah. Enggak perlu dengan perantara berkat Nabi, enggak perlu. Allah langsung mendengar kok. Ya, langsung mendengar permintaan kita. Ya, apalagi dengan puja-pujian tadi, dengan berkat Nabi. Naam, Nabi penuh berkah. Ya. Tapi setelah beliau meninggal, keberkahan itu hanya ada dalam apa? Dalam sunnah beliau. Ya, bukan lagi. Ya, kendati fisik beliau tidak hancur, ya, utuh, karena tidak dimakan bumi. Tapi kedudukan beliau sebagai Nabi, itu akan menjadi berkah bagi kita adalah bila kita mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, di antaranya dan bersalawat kepada beliau. Jadi enggak boleh kita ada perantara lagi, karena Allah mendengar langsung permohonan kita. Allah langsung mengabulkan permohonan, Udu'uni astajib lakum. Memohonlah langsung kepada aku, akan aku kabulkan. Jadi enggak ada perlu ada perantara dengan Nabi. Bersalawat, ya, memuji dan memuja Rasul, bersalawat, itulah hal yang wajib kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan, kita perbanyak ucapkan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi. Tapi ingat, jangan menambah-nambah dalam bersalat kepada Nabi. Jadi intinya, apa yang disampaikan itu jelas tidak benar, ya. Dan sumbernya juga tidak jelas. Hanya share sana, share sini, bukan begitu. Maka itu jangan dilakukan, karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ya ada pertanyaan kembali Ustaz dari layanan pesan singkat. Tidak disebutkan nama tempatnya. Ya Ustaz, benarkah orang Islam yang orang yang beragama Islam pada akhirnya nanti ia akan masuk surga semua walaupun sempat masuk ke dalam neraka, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah orang yang Islam, ya, orang Islam itu akan masuk surga semuanya? Ya. akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan dalil bahwa seorang yang meninggal dalam keadaan beriman dan bertauhid, ya, dia Islam dan meninggal keadaan bertauhid, ya, kendati dia mungkin ya melakukan kesalahan atau dosa dan maksiat, tapi tidak sempat bertaubat dari hal itu. Kemudian dia meninggal dalam keadaan berdosa, tapi dia memiliki tauhid, dia beriman. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu dikembalikan, diserahkan kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, akan dimaafkan kesalahannya, dia masukkan ke surga, ya, dengan karunia dan rahmatnya. Jika Allah menghendaki akan diazab, ya, maka akan diazab dan tidak dimaafkan, ya, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena semua itu kehendak Allah, tidak ada yang intervensi dalam hal itu. Ya, itu akidah Ahlussunnah. Dan neraka itu tempat bagi orang-orang kafirin dan pelaku dosa. Tapi orang-orang kafirin, orang musyrikin, mereka kekal di dalamnya. Ya, khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman, dia meninggal dalam keadaan berdosa, jika tidak dimaafkan, dimasukkan ke dalam neraka untuk ya dibersihkan, untuk ya dibakar, diazab dosa-dosa tersebut. Kemudian begitu mereka telah diazab, telah ya cukup untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, ya, maka Allah dengan rahmat Allah dimasukkan dalam surga. Sampai-sampai dalam sebagian hadis dijelaskan bahwa ada di antara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka, saking lamanya dibakar dan diazab di dalam api neraka wal iyazu billah, sehingga telah menjadi arang, gosong dia. Ya, dikenal dengan jahannamiyun. Ya. Maka begitu mereka sudah sampai kepada batas waktu ditentukan Allah, dikeluarkan, dimasukkan dalam sungai kehidupan, mereka tumbuh kembali bagaikan tumbuhnya ya biji-bijian yang tersisa yang ada di pinggir kali di waktu datang banjir. Nah, begitu. Jadi tersisa apa biji-bijian tersebut sehingga tumbuh. Begitu dalam hadis yang sahih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa fin nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Seperti itu. Tidak tersisa dalam neraka kekal orang yang masih ada dalam hatinya secuil keimanan, la ilaha illallah. Jadi itu sebabnya, yaitu la ilaha illallah. Tapi kalau dia mengaku Islam tapi tidak mengucapkan dan tidak melakukan la ilaha illallah, atau mungkin mati dalam keadaan musyrik, menyembah berhala, patung berhala, atau minta pada penghuni kubur, atau meyakini bahwa ya selain Allah ada yang bisa mendatangkan manfaat mudah, mati dalam keyakinan seperti itu, berarti dia mati dalam keadaan musyrik. Ya, kendati mungkin KTP-nya muslim, nanti tidak diperlihatkan di akhir mana KTP-mu, lihatkan dulu muslim atau tidak, enggak ada seperti itu lagi. Allah tahu dia meninggal keadaan Islam, tauhid, atau keadaan syirik, waliyazubillah. Jadi benar bahwa orang beriman masih ada harapan untuk masuk surga, tapi orang kafir yaitu mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, demikian para pemirsa rahimakumullah yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan perkara yaumil akhirah. Demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.